Sama nerang ngandel ya. Sama duwe bateh melarat karo sugeh, dolani karo. Engko responnya lak rapodo. Sama dolan nggone sing melarat isu-isu no. Seweneng didolani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah sampean yo. Piye kabare? Ana sampean iki sing gedheke sekolah nondi saiki? Rewenyah. Mbek guyang guyu wong e seneng. Lah we nyenengno wong oleh ganjaran. Terus sampean dolan nggone batas sampean sing sugih. Engko lak ora patek guyu. Kok rene nang ngopo? Anakmu kabare piye? Orang guyu. Soalnya wong sugih iki wedi. Mbah wedi apa? Wedi apa? Lho, krungu dhewe ta. Diutangi. Wong sugih wedinan tibake wong sugih tibake tibake wong sugih ku jereh, Bu. Saestu kendel wong melarat. Wong sugih jereh wedinan. Mulane wong sugih rata-rata omahe dipageri mumet. Wedi nek wong melarat ya dag-dagan. Sapa sing ngapa gondol? Ayo sampean tak kei buktine. Eh, wong sak jati blimbing kene, goleki wong sing paling melarat dhewe, terus omahe tengeri, sret. Terus goleki wong sing paling sugih, omahe tengeri, sret. Sampean padha-padha namu tengah wengi. Jam setengah siji bengi, namu nenggone wong sing paling melarat mangan, dodoken lawange. Dok dok dok dok. Assalamualaikum. Dibuka napa mboten? Dibuka dagenan kriyet. Lah sampean ning apa bengi-bengi kene-kene mlebu godhokno banyu gekno wedang. Enenge marneng ya sugui marneng, enenge kerupuk upil ya sugui kerupuk upil, enenge jagung godhokan ya sugui jagung godhokan. Seweneng ngono. Nah, terus sampean nonggone wong sing paling sugih mang jam setengah siji bengi dodoken lawange dok dok dok dok dibuka mboten ngantek puklek kabeh drijimu ora ngarah dibuka wonge ora ngarah metu lamun eneng sing metu ya ora wonge kirike wedi nomor telu wong melarat iki bener ora patek iso golek duit. Tapi nek ndonga mandi. Wong sugih pinter golek duit, tapi nek ndonga ora mandi. Mandi dongane wong melarat, mangkane tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat iku rata-rata anake wong melarat. Kiai-kiai alim niku nggih rata-rata trane wong melarat. Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Umure mek 49 tahun, tapi kitab karangane iki ditulis wong suwene 300 tahun lho ora ngebaro. Nah Imam Ghazali sing koyo ngono hebate, trane wong melarat. Bapak Imam Ghazali iki tukang dondom sepatu. Imam Syafi'i, imam madhab sing diikuti masyarakat Islam Indonesia. Ini anake wong melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani, putrane wong ra duwe. Kanjeng Nabi piyambak niku nggih putrane tiyang mboten gadah. Malah bocah sing nakal-nakal wi rata-rata anake wong sugih. Aku ora ngarani nek angger anake wong sugih nakal ora lho, aja mbok wolak-walik, engko mbok wolak-walik omonganku. Bocah sing nakal-nakal wi rata-rata anake wong sugih. Kula mboten ngomong lek kabeh anake wong sugih nakal ora. Tapi bocah sing nakal-nakal kali rata-rata lah anake wong sugih. Jajal, sing terlibat narkoba, takokno Pak Polisi. Sing do terlibat narkoba kae anake wong melarat atau anake wong sugih? Anake wong sugih. Anake wong melarat ora kuat tuku. Apa ngerokok ti hoyot tapi ya. Lho, sing do melok geng motor kae. Sepeda motor api-api regane larang diperotoli terus ngebeki dalan ganggu lalu lintas ngerepotno polisi. Weng weng weng weng weng. Kaya anake wong melarat to anake wong sugih? Anake wong sugih sing do melok geng motor. Anake wong melarat tapi gawe geng gledekan to piye? Nggih. Anake wong melarat iki akhlake api-api, tata krama, mlaku nang ngarepe wong yo bungkuk-bungkuk ndiluk ngene wong ngambek nutupi sarunge sing bolong. Nah nek wong sugih nduwang gak ndangak engkres ora karuan. Ngegul-gulno donyane wong tuane.

bareng wis mati, tangane mbegar, tangane udar, ucul. Sing asale gegem-gegem, nyekel-nyekel, bareng mati malah ucul. Kabeh mayit tangane udar. Ana mayit tangane kocek gegeme paling mantan petinju. Mbok mantan petinju ki nek wis mati tangane ya udar. Sampeyan-sampeyan ki senajan saiki wis gerang-gerang ngene iki. Kan bekase bayi, nggih mboten? Daya sing rawuh ten mriki bekase bayi. Mulane watak-watakane bayi niku sampe saiki sik kegawa, angel ilange. Wong Jawa ki duwe kata-kata unik, gawan banteri to, gawan bayi. Ora iso ilang kuwi biasane, gawan bayi. Nek bayi ki duwe watak nyekel-nyekel. Makane sampe saiki wong Jati Blimbing ya seneng nyekel-nyekel. Kok nyekel apa? Ya nyekel apa-apa kok. Ya nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel jabatan. Nek ra iso ya nyekel bokong. Seneng nglumpuk-nglumpukno. Mulane wong kene ya seneng nglumpuk-nglumpukno, nglumpukno dhuwit, nglumpukno tanah, nglumpukno omah. Nek ra duwe ya nglumpukno anak. Watek nglumpukno ngombe bareng ini. Kok bolak-balik ten, Nduk, Nduk? Matur suwun. Nggih, matur suwun. Wis sing dikae aku nyapa sing nyawang kok kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, matur suwun. Bareng wis mati, apa sing diklumpukno ucul. Mulane nek dipikir guyokno wong. Wong trimo ape ucul lho nek nglumpukno taun-taunan. Suwi nepo lae ra karuan. Padahal ape diculno. Berarti kan ra patek waras. Nggih. Kanjeng Nabi dawuhe piye? Wa yajma'ul mal man la aqlala. Sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya kuwi wong sing ra duwe akal. Nek cara kene ya bento. Iya wong sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya iki wong bento. Pramila para bento-bento sedaya. Ya ya padha bentone ya. Ngono kok bingung. Lha pancene menungso rata-rata ngono nang. Ngaku to ngaku. Lha terus saiki urip nang donya iki dikongkon napa? Ngeten. Kula sampean nang donya iki gak sak teruse. Delok mekan, derene urip nang donya mek kaya mampir ngombe. Mampir niku suwe terus delok. Delok tek tujuane mau ngombe kok. Diluk kok dipindah karo Gusti Allah. Ora ana kene terus sampean. Gusti Allah gawe alam niku kathah mboten namung alam donya. Ana alam roh, ana alam azali, ana alam rahim, alam kandungan kuwi lho. Ana alam donya, ana alam kubur, ana alam mahsyar, ana alam akhirat. Niku sedaya kangge menungso. Dadi samanku dipindah-pindah ngono karo Gusti Allah. Ya ben rondok pengalaman. Mosok urip nguthek nang Jati Blimbing. Biyen wis tau no alam kandungan, no alam rahim, kabeh wis tau. Terus saiki no alam donya. Kono maneh jenenge alam kubur. Alam kubur nate pireng? Nate pireng? Nggih, mosok sampean ora pengin dolan-dolan rono. Eh? Kau iso moh lho. Napa nondi parake? Bapak Ibu ngapunten. Alam kubur iki ruwame ruwejo kono, penduduke suake. Kapan-kapan to nek zaman rono golak ngerti. Para rasul niku ana kono kabeh, nabi-nabi sing jumlahe 144.000 punten mriku sedaya. Wali-waline Gusti Allah nggih pun kathah sinten mriku. Karek sampean sing dereng. Rencanane nyusul kapan? Lah terus bagi sajane urun pira to? Terus kok katik di delek nang donya iki dikengken napa? Tibake kula sampean nang donya iki mok dikon api-apian amal. Wal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nek mumuni Allah kok kaya wong sambat kakean utang ngono.

keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok embelenok emontok emendak emendak molek kinyis kinyis mingis mingis mendong mendong moblong moblong bahenol denok denok debleng kuwi mok bungkus wis buah jo nemen-nemen kok ngompol kok kuwi isine apa? Isine ya perilakumu, kepribadianmu kuwi. Ge apa Pak? Sampe ndek bojo rupane wayu bodine apik tapi kelakuane kaya mak lampir. Ya gawa ana pasar sapi kono ijolno pedet. Eh, kekayaan sak pira akeh donyamu. Kuwi mok bungkus. Isine ati sing tentrem. Mbok kowe sugih mblegedu donyamu sak arat-arat, nek atimu ora tentrem, percuma. Ini penting dipikir terutama kanggo sing melarat-melarat kuwi. Kita wong sugih, alah bungkus sik. Rezeki kuwi bungkus, isine apa? Barokah. Buku, kitab, bungkus kuwi isine pengertian, ilmu. Aku lo ceramah ngoceh ini kuwi mau bungkus, Bu. Isine apa? Kenyataan. Cocok gak omongannya ambek kenyataannya mulane penting isine BH kuwi bungkus sampean milih bungkuse apa milih isine lah iya ambek bungkuse regane 7 juta nek isine karek tenger etok ngono kempir ngeliwir kewer-kewer nglembreh ya mbrosat mbrosot tok ya tok bungkuse regane 1000 oleh 3 tapi isine kena gue nyentel no ketu wes rasa digrayangi kok wong urip dikongkon api-apian amal dikongkon api-apian gawe cerita bu mbok kowe sing angen-angen apa wes to wes ayo diterusno kok wong urip dikongkon api-apian gawe cerita mergo ngeten nggih wong urip ternyata judule mok cerita tak buktekno aku ngomong ini ora ana buktine mok nek wong urip judule cerita mendongokno wong kuwi nek sik melarat seneng karo barang seneng nambek barang kok nek wis ora ndok sugih wis ora seneng karo barang ganti seneng duit nek sik melarat wis seneng nambek barang mulane wong melarat iki riwari wi nggawa barang nggawa arit nggawa linggis nggawa pacul, nggawa karung, nggawa kresek. Sungusung iki. Ngene sira ndok sugih, wis ganti ra seneng barang. Seneng napa? Duwe. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Limo nate nggih? Nika rombongan numpak bis ngoten nika sampean titeni. Wong melarat karo wong sugih gayane lak. Wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang. Nggawa ote-ote. Tahu isi. Dang goreng, bontot, brotong-brotong seneng. Ana sing sugih, ora gelem ngono kuwi, cukup nggawa duwe. Nika nek pengen apa-apa, tuku. Mulane titeni ya nek ning rombongan-rombongan ngene kok ana wong senengane nggawa-nggawa barang. Kuwi ketara nek wong heeh. Alah rasa kekel wong dhek ya tau ngono kok. Ngono nek rondo sugih wis ora seneng karo duwe. Ra seneng ganti seneng apa kartu sing makili duit cek ATM wis sugih tenanan kok lunga kon nggo duit cash montol-montol ya males ge apa ngerepoti yo ATM kuwi nek butuh duit ya gampang ya ora trimo gesek tok saiki nek nenggone dalan-dalan ngono kae yo ya ATM kuwi to didudulno mesine dul ngono tok iso berobol-berobol metu duwike. Padahal mau didudulno tok dul. Bapak-bapak yo duwe ATM. Kuwi singkatane alat tusuk manual. Nah, kuwi ya padha wae anggere didudulno dul ya berobol-berobol. Mbah metu apane ngono. Lho sakmene akeh sing teko kan hasil dudulan ATM kabeh. Kuwi diomongi wong kok. Dadi ngene. Wong kuwi nek sek melarat, seneng karo barang. Kok rondok sugih, wis gak seneng barang, ganti seneng duit. Tambah sugih neh, duit wis ora seneng, ganti seneng kartu sing makili duit. Tambah sugih neh,

tapi mboten ngerusak, tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Mergo wonge sopan-sopan, lindune melok sopan. Pian yo gelek kok gempa bumi bengi bar lindu. Ah esuk do cerita kok, kowe gek bengi kerasa to ora? Iya, Ce. Setengah sepuluh wile aku nonggone bayang wis bok kok biyut-biyut. Gempa mbiyen asik ngono model. Lungke mboten. Ya Allah. Nah wong saiki ndelotok-ndelotok, gempa bumi melok ndelotok. Wonge pencilaan-pencilaan, mulo gempa bumi ya melok. Ora perlu suwe-suwe saiki, kadang durasinya cuma dalam hitungan detik, tapi skalanya yang besar. Nek mbiyen durasinya lama, tapi skalanya kecil. Ya wonge tambah diyut-yut ngono zaman mbiyen, omah kayu yo kriyet, kriyet. Gentenge lho ora mlorot. Kriyet, kriyet. Masa iki yo ora suwe. Skalane sing gedhe dalam hitungan detik. Porak-poranda. Hancur luluh. Apa? Hah? Ya gempa yo ngono kuwi to, ngaget ngono kuwi to. Masa ana gempa bumi crut. Kuwi yo gempane bojo nem kuwi. Embo. Penasaran kan subscribe bagi yang belum. Iki sekliwat jam 12. Wis ganti dino. Undanganmu iki dino Sabtu. Saiki wis mlebu dino Minggu. Iki berarti aku ceramah rong dino. Enjene tekane dalu kok. Aku teko dalu ki ora perkara mampir nanggone karaoke ya ora leren biliat ya ora. Wis gugup-gugup tak banter-banterno tok kene. Kan nggon sik dipaido. Yo. Eh, wong gek biyen iki seru wegep-sergep salat jamaah. Padahal urung ana listrik, sik peweteng ngono kuwi. Nang masjid langgar niku ya sik elek-elek. Dalan, urung aspalan, aspal mbiyen ku aspal safilin. Nek barudan peletot-peletot ra karuan. Ngono ku subuh wayah umun-umun peteng ge ana apa jenenge mbiyen kabut ini apa jenenge? Ah, pedhot, ya kuwi, pedhot kuwi. Ngono kuwi delumukan nggawa teng, nggawa oncor, kebreset-breset kadang kebanting barang ngono. Budal jamaah subuh no masjid no langgar. Bekok. Saiki masjid munda api, langgar munda api, padang jinglang, listrik lampune ten pundi-pundi. Wih, melaku no masjid ya pewenak, tapi munda sepi. Biyen azan urung neng speaker, loudspeaker dereng wonten pengeras suara dereng enten, alah black seng wile dilundung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biyen tapi sing teko no masjid jamaah kata subuh peteng-peteng ngelih akeh pemane terima salat-salat liyane. Saiki delok. Loudspeaker banter. Ngapunten. Nang masjid Jati Blimbing kene nek wayah subuh akeh ndi wonge karo cagake. Cagake 86. Sak sing kependem tembok ya. Sing jamaah subuh mek wong telu. Loro-loro nang kabeh. Sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret ngono. Padahal speaker lho wis bauan ter nek azan. Lah saurunge azan kuwi digawe tarhim, ten pundi-pundi tarhim sik saurunge azan. Kuwi ben persiapan wong-wong kuwi. Derenge azan niku kok tarhim sik termasuk masjid iki mesti. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Masjid kene lek wayah tarhim mak pewenak ngoten to nggih. Ya percaya soal radio. Ora penak piye wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik radio. Nah, bareng sing ngadzan ya wong langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti saya ngadhan ya semambu kuburan. sing adzan ya wong kuwi, sing qomat ya wong kuwi, sing imam ya wong kuwi. Bar adzan iki rekane golek penumpang. Menawa ana sing teko pujian ngelek-ngelek. Subhana Allah Allahil ya Allah ya Allah. Eh lek wong biyen kuwi sregep-sregep salat jamaah mulane yo kena dititeni biyen umpama bar asar kok udan deres takokno sing sepuh-sepuh bar asar udan deres terus manjing waktu maghrib ono adzan Allahu akbar Allahu akbar ora penak ya ora laris lambemu mbok bandingno karo lurahmu ya adoh maksudnya tugasnya beda-beda aku dikongkon dadi kaya Pak Lurah ngurusi pemerintahan desa ya ora entos aku wedhe ae Pak Lurah kon kaya aku ya tugasnya dhewe-dhewe kok badai Pak Lurah ya ngatur desa sapi-apike kuwi bernilai ibadah ganjarannya gede nek bener perjuangan jihadnya Pak Lurah ibadahnya Pak Lurah ya kuwi ngatur desa sing apik sing bener. Nah nek Mbah Yai perjuangane ya ten gene masjid niku mulang ngaji bimbing masyarakat dhewe-dhewe polisi bagian keamanan, tentara bagian pertahanan. Tugas dhewe-dhewe opo guyu. Biyen bar ngasar ngudan terus terus ana azan maghrib. Ngono iso terang kok langsung. Dadi modele koyo ngekeki kesempatan wong-wong sing kulino salat jamaah nang masjid. Engko nek bar jamaah udan meneh. Dadi udan biyen nek krungu azan sungkan dhek. Laran sik iku wong Jati Blimbing apa nang masjid. Nah wong saiki do rasa-rasan salat jamaah bar ngasar ya udan taweres. Terus manjing maghrib ono azan. Allahu akbar Allahu akbar. Jerene udan Allah aku terang wong-wong yo ora ana mesti wasleren ra ana sing dibudal nang masjid. Gayetno ae lek kesuwen. Nek perlu barengi angin barengi bledek. Wis setengah siji kok. Yo. Lho, maknane sampean ki lek pengen uripe ayem tentrem donyane aman akhirate aman. Ya dadi wong sing apik. Ambek apik piye? Yo nyunto Kanjeng Nabi. Contohnya Kanjeng Nabi ku yang Kanjeng Nabi niku diprogram Gusti Allah didadekno contoh sing sempurna kaapiane kanggo menungso. Mulane sing bener niku nggih nuturi anak nak-nak Kanjeng Nabi ku mbiyen ngene nak. Apa ae Kanjeng Nabi ku mbiyen ngene. Guru-guru ten murid niku anak-anak sekalian Rasulullah itu dulu begini begini begini ngono sing bener. Wis kapan-kapan mohon kula sambung niku nggih. Wis setengah siji sae. Kowe nek kurangen ayo melok aku tak ceritani dhewe kowe. Pak. Matur suwun kawigatosanipun subhanallah Jati Blimbing ternyata kompak luar biasa. Nggih. Meskipun dalu ke panggah ngenteni ngaji, semangat sampai dalu alhamdulillah muga-muga niki iso nambahi keberkahan kangge Jati Blimbing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك